empat bunga. Kahalang sawah jeng pasir, numawa seredet keteng. Tuh walungan, nu bersih herang caina, sawening rasa cinta na. Didinya gelarna cinta munggara, didinya harapan maka kembangan endah. Mapal keilang-ilang nembongan setiap waktu. Duriat manjang kakangan manteng. Lembur teh lembur dan kasih pangan jika pang balikan punas hati wening hati wening ber-